الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد وإخوانا في الله رحمني ورحمكم الله pada pertemuan sebelumnya dari pelajaran kita tafsir Al-Quranil Karim, di mana kita telah membaca tafsir dari surat Al-Mutaffifin dan kita berhenti pada ayat yang ke-17. Maka di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-18 dan selanjutnya. Wa yaqulu al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala qala Allahu azza wa jal kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ قال رحمه الله تعالى لما ذكر أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة وأضيقها تتكالى الله جل وعلا menyebutkan tentang buku catatan amal orang-orang yang fajir. Dan sudah kita ketahui siapa mereka al-fujjar, yaitu al-kafarah wal-munafiqin wa ahlil ma'asi, orang-orang kafir, kaum munafiqin dan pelaku kemaksiatan yang tenggelam di dalam maksiat. Mereka inilah al-fujjar, orang-orang yang berbuat kejahatan, dosa dan kemaksiatan. Buku catatan mereka Allah sebutkan di asfalil amkinati, di tempat yang paling rendah, wa adyaqiha, dan tempat yang paling sempit. Zakara anna kitabal abrari fi a'laha wa awsa'iha wa afsahiha. Allah setelah itu menyebutkan tentang kitab kaum abrar, buku catatan amal orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa beramal kebajikan, melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Al-abrar, orang-orang yang baik, yang saleh, yang senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jal. Bahwa buku catatan mereka fi a'laha, di tempat yang tertinggi. wa ausaiha dan tempat yang luas, wa afsahiha dan tempat yang lapang, wa anna kitabahum al-marqum dan bahwasanya kitab mereka itu adalah al-marqum, sebagaimana Allah sebutkan kitabum marqum, kitabnya kaum abrar yaitu al-marqum. Yashhaduhul muqarrabun minal malaikatil kiram wa arwahil anbiya'i was-sadiqina wasyuhada, yang mana kitab mereka al-abrar, catatan amal mereka ini dipersaksikan oleh al-muqarrabun, hamba-hamba yang dekat dengan Allah Jalla wa'ala, dari kalangan malaikah, makhluk yang dekat dengan Allah, makhluk yang sangat taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepadanya. Demikian pula dipersaksikan oleh arwahul anbiya, ruh para nabi. Ini kita yakini, ini kita imani, karena ini termasuk perkara ghaib, al-umurul ghaibiyah, hal-hal yang ghaib yang Allah beritakan di dalam ayat-ayatnya dan disebutkan pula dalam hadis-hadis, sehingga yang seperti ini, berita-berita dan kabar yang seperti ini kita sambut dan kita imani, kita kedepankan al-iman wal-inqiyad, kita kedepankan keimanan, keyakinan dan ketundukan dibandingkan akal-akal kita. Yang seperti ini akal kita hendaknya kita tundukkan, hendaknya kita kesampingkan. Akal kita kita naam ikutkan, kita geret akal kita ini, kita paksakan akal kita untuk membenarkan dan mengimani berita-berita gaib yang datang dari Allah jelas dalam Al-Quranil Karim dan dinukil dalam hadis-hadis yang sahihah. Ini penting, karena al-iman kepada perkara gaib ini adalah merupakan ciri kaum mukminin, kaum muttaqin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'annya di awal-awal dari kitabillah dalam Al-Qur'anil Karim di surat Al-Baqarah, setelah Allah menyebutkan tentang kedudukan Al-Qur'anil Karim sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk dan hidayah bagi kaum muttaqin, kemudian Allah menyebutkan ciri kaum muttaqin. Yang pertama Allah sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata dan seterusnya. Ciri dari kaum mukminin, mereka itu beriman kepada perkara ghaib. Tentunya perkara ghaib yang bersumber dari sumber yang jelas, sumber yang benar, dari Al-Qur'an, dari sunnah, dari apa yang disampaikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yang mereka dengar, mereka ketahui dan mereka ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakada. Sehingga yang seperti ini tidak boleh kemudian kita mengukur dan menilai dengan akal semata, dengan logika kita. Barakallahu fikum. Yashhaduhul muqarrabun, kitab mereka al-abrar dipersaksikan oleh malaikatil kiram, malaikat yang mulia, dan ruh-ruh para nabi, ruhnya para siddiqin, orang-orang yang jujur, dan para syuhada dipersaksikan oleh hamba-hamba yang mulia, hamba-hamba yang terbaik. Wa yunawwihullahu bidzikrihim fil mala'il a'la, dan Allah Subhanahu wa taala yunawwihu, yakni Allah Subhanahu wa taala asyharahu wa rafa'ahu, itu makna yunawwih. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dan meninggikan kitab ini, di mana Allah menyebutkannya di hadapan al-mala'il a'la, ya, di hadapan malaikat dan makhluk-makhluk yang ada di atas langit. Itu mala'ul a'la. Allah tampakkan kepada mereka, Allah tunjukkan, Allah perkenalkan, ini kitabnya mereka, al-abrar. Ini merupakan pujian. Ini merupakan pemuliaan Allah Jalla wa'ala kepada al-abrar. Orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Allah tampakkan kitab mereka, ya, ditunjukkan dan dipersaksikan oleh para malaikat dan ruhnya al-anbiya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa illiyun ismun li'a'la al-jannah. Dan illiyun, illiyun itu adalah nama dari a'la al-jannah, jannah yang tertinggi. Ya, merupakan nama dari surga yang tinggi kedudukannya. Falamma dzakara kitabahum dzakara annahum fi na'imin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kitabnya kaum abrar, maka Allah menyebutkan bahwasanya mereka ini berada di dalam kenikmatan. Di dalam kenikmatan. Yaitu pada ayat innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Benar-benar berada di atas kenikmatan, di dalam kenikmatan. Wa huwa ismun jami'un li na'imil qalbi wal ruhi wal badani. Apa itu kenikmatan yang dimaksud sini? Na'im di sini adalah, beliau menyebutkan na'im di sini, kenikmatan di sini adalah kenikmatan yang meliputi kenikmatan hati, ruh dan badan. Ini sebuah nama yang mencakup kenikmatan hati, kesenangan dan ketentraman jiwa, dan juga meliputi kenikmatan badan, kelezatan yang dirasakan oleh anggota badan ini. Artinya kenikmatan yang sempurna. Iya, kenikmatan yang lengkap. Zahir wa batin. Berbeda dengan di dunia, kenikmatan di dunia, kenikmatan yang fana, kenikmatan barakallahu fikum yang hanya bisa dirasakan di satu sisi saja. Kenikmatan yang dirasakan oleh mereka ahlu dunia dengan dunia mereka, apakah itu harta yang mereka kumpulkan, mereka tumpuk-tumpuk harta tersebut, itu kenikmatan yang bisa dirasakan zahir saja. Namun dari sisi batinnya, dari sisi jiwa dan kalbu mereka, benar-benar hampa, benar-benar dalam keadaan sedih, gundah gulana, dalam keadaan barakallahu fikum tidak tenang. Qala alal araik. Mulai Allah merinci bentuk kenikmatan yang dirasakan oleh mereka al-abrar, mereka ahlul jannah, al-abrar orang-orang yang saleh, ahli taqwa, ahli iman. Maka Allah menyebutkan alal araik, ay alas sururi al-muzayyanati bil furushi al-hisan. Mereka al-abrar berada di atas araik. Araik jamak dari arika. Maknanya adalah ala as-surur, berada di atas dipan-dipan yang indah, muzayyana ay muzakhrafa. Dipan yang penuh dengan hiasan yang indah. Ya. Sofa-sofa yang indah. Dan dilapisi dengan furush hisan, dengan permadani yang empuk dan sangat indah dipandang mata. Itulah araik. Yanzurun ila ma'addallahu lahum minan na'im. Dalam keadaan mereka melihat. Demikianlah berita yang Allah sampaikan kepada kita semuanya, hamba-hamba Allah al-mu'minin, tentang kondisi al-abrar, kondisi ahlul jannah ketika mereka masuk ke dalam jannah, kenikmatan yang tiada tara yang mereka rasakan. Di antara kenikmatan tersebut Allah sebutkan, mereka dalam keadaan rahah, dalam keadaan benar-benar senang, santai, dalam keadaan benar-benar na'am, diliputi dengan kegembiraan, ya, kebahagiaan zahir wa batin. Duduk di atas sofa-sofa yang empuk, yang indah, dalam keadaan mereka melihat. Melihat kemana? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mufassir Sa'di, ila ma'a'addallahu lahum. Mereka melihat kepada apa yang telah Allah siapkan untuk mereka, yaitu berupa kenikmatan di dalam jannah. Ya, sekian kenikmatan yang ada di jannah, yang belum pernah dilihat oleh mata-mata manusia di dunia ini. Bahkan belum pernah terbetik, terbayangkan di dalam sanubari, dalam pikiran dan benak manusia di dunia ini. Nikmat yang luar biasa. Di saat itu ahlul jannah melihat, ya, ketika melihat ini sudah merupakan nikmat. Melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, belum dirasakan, belum dicicipi, sudah masya Allah. وَيَنْذُرُونَ إِلَى وَجْهِ رَبِّهِمِ الْكَرِيمِ. Dan yang kedua, mereka melihat kepada wajah Allah yang mulia. Ini dua kenikmatan yang dirasakan oleh al-abrar, ahlul jannah. Kenikmatan yang pertama, kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang kedua juga sangat-sangat luar biasa. Inilah yang Allah sebutkan dalam ayatnya, لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Bagi mereka, kaum mukminin ahli jannah, ahsanul husna, yaitu kenikmatan di jannah, di surga. Allah sebutkan dengan ahsanul husna, kebaikan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Lebih dari itu Allah menyatakan waziyada dan tambahan. Apa tambahan? Tambahan nikmat ini adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Juga dalam ayat yang lain Allah menyatakan lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Dan bagi mereka ahlul jannah, ma yasha'un fiha, apa yang mereka kehendaki di surga, apa saja. Dari ayat ini disebutkan bahwasannya ahlul jannah itu akan merasakan semua kenikmatan yang ada di jannah. Apa yang dia inginkan mesti dia akan terpenuhi. Mau apa? Yang di dunia ini belum tersampaikan atau belum dia rasakan, belum dia capai. Cita-cita misalnya punya ini, punya itu, belum dapat dia. Nah, maka di sana kata Allah, ma yasha'un, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau, bahkan ketika terbetik, ya, di dalam pikirannya, di dalam nam hatinya, di dalam niatnya, terlintas dia niatnya pingin ini, ada, Allah akan berikan. Apalagi yang nam kita kemudian harapkan dan cita-citakan selain kenikmatan di jannah, tidak ada. Bahkan Allah menyatakan waladaina mazid, dan ada pada kami tambahan. Ada pada kami tambahan, yaitu melihat wajah Allah Azza wa Jal. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya melihat wajah Allah di surga, ya, tentunya yang melihatnya adalah ahlul jannah, penduduk surga yang kekal di dalamnya. Ketika melihat wajah Allah, mereka akan benar-benar menikmati, berbahagia dan senang yang luar biasa, kelezatan yang luar biasa, sampai mereka lupa dengan nikmat yang ada di jannah. Ya, lupa dengan kenikmatan jannah yang tiada tara. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya melihat wajah Allah ini merupakan afdalul ni'mah alal itlaq. Merupakan nikmat yang termulia, yang sangat utama secara mutlak, yaitu melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala menyebutkan di sini, menyebutkan kenikmatan ini yang dirasakan oleh al-abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, hamba-hamba yang taat kepada Allah, sabar, istiqamah di atas ketaatan. Allah menyebutkan al-araiki yanzurun, di atas dipan-dipan yang mewah, yang indah, yang empuk, sembari mereka melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi lihatnya itu tenang. Ya, yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badar la yudarruna fi ru'yatih. Pasti kalian benar-benar akan melihat Rabb kalian nanti di yaumil qiyamah sebagaimana kalian melihat bulan purnama, dan kalian tidak akan saling berdesakan atau tidak memudaratkan kalian, dan tidak sulit di dalam melihat Allah nanti. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama, kalian bisa duduk santai di rumah-rumah kalian, ya, di beranda rumahnya, sambil melihat bulan purnama dengan begitu jelasnya, dengan tenangnya. Demikian pula ketika kalian nanti melihat Allah, sebagaimana Allah sebutkan ini, alal araik, di atas dipan sambil santai melihat wajah Allah. Masya Allah. Qala ta'rifu ayyuhan nadhir ilaihim fi wujuhihim nadratan na'im, dan engkau akan mengetahui wahai an-nadhir, yakni orang yang melihat, mencermati, memperhatikan kepada al-abrar, orang-orang yang baik tadi yang diberi kenikmatan melihat Allah dan kenikmatan dalam surga yang tiada tara. Kalian akan melihat pada wajah-wajah mereka nadratan na'im, ay baha'an na'im, wa nadaratahu, wa raunaqahu. Kalian akan melihat cahaya na'am, atau bekas-bekas di wajah mereka yang menunjukkan tentang apa? Tentang kebahagiaan. Ya, sinar dan cahaya kebahagiaan itu nampak di raut wajah mereka ahlul jannah, al-abrar, nampak sekali. Barakallahu fikum. Fa inna tawalil ladza wasurur yaksibul wajah nuran wa hasanan wa bahjatan. Beliau menyebutkan karena kelezatan dan kegembiraan yang terus menerus, tawala itu maknanya ta'aqabat wa tataba, nikmat yang bertubi-tubi, yang terus menerus, yang berkesinambungan, yang bertambah-tambah nikmat. Iya, karena di surga demikian. Nah, ketika masuk ke dalam surga sudah disambut oleh malaika, nah, dengan ucapan-ucapan yang baik, salamun alaikum, dengan salam, dengan kata-kata yang indah yang sudah menyenangkan hati, sambutan. Belum sampai di dalam surga melihat berbagai kenikmatan dan bisa merasakannya, nikmat lagi. Allah ridho kepada mereka, nikmat. Allah tampakkan wajah kepada mereka, wajahnya yang mulia kepada mereka, nikmat lagi. Kenikmatan demi kenikmatan, ya, yang berlipat ganda, yang terus menerus. Ini yaksibu al-wajah nuran, akan memancarkan cahaya di wajah. Orang kalau senang nampak mesti dari wajahnya kelihatan, oh ini orang ini senang, lagi gembira, ya, lagi bersuka cita. Demikian yang Allah sebutkan di sini, fi wujuhim nadratan na'im, yakni cahaya yang betul-betul nampak menunjukkan tentang kenikmatan dan kegembiraan yang sedang mereka rasakan. Selanjutnya, yusqauna mir rahiq wa huwa min athyabi ma yakunu minal ashribati wa aladhdhiha, dan mereka diberi minum dari rahiq. Apa itu rahiq? Rahiq disebutkan oleh beliau al-mufassir al-imam Sa'di, wa huwa min athyabi ma yakunu minal ashribah wa aladhdhiha, yaitu minuman yang terbaik, yang terlezat di dalam surga. Sebagian ahlu tafsir menyebutkan rahiq itu adalah salah satu dari nama khamar yang ada di surga. Salah satu dari nama khamar. Ya, al-khamar. Karena di surga juga ada khamar. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, sungai khamar. Nah, sungai khamar. Nah, yang tidak memabukkan, tidak menghilangkan akal dan pikiran. Tidak. Sebagaimana di dunia ini. Ketika seorang minum khamar, maka akan menghilangkan pikirannya. Sehingga dia akan melakukan apa saja dalam keadaan dia tidak sadar, atau dia mengucapkan ucapan-ucapan yang keji, mungkar, bahkan ucapan-ucapan yang berbahaya, yang mengundang laknat Allah, dalam keadaan dia tidak sadar, disebabkan khamar. Berbeda dengan khamar di jannah, di surga, khamar yang sangat lezat. Di antara nama dari khamar tersebut disebutkan di sini adalah ar-rahiq, dengan nama rahiq. Barakallahu fikum. Maka mereka akan diberi minum dengan rahiq. Yang diterangkan oleh Imam Sa'di, rahiq itu adalah minuman yang terlezat, yang terbaik. Ya, terlezat ketika dirasakan, terbaik dari sisi manfaatnya. Ya, dari sisi manfaat minuman tersebut. Yusqawna min rahiqim makhthum, dzalika syarab. Makhthum diterangkan oleh ahli tafsir, yaitu yang mamzuj. Sebagian menyebutkan mamzuj atau makhlut, yakni yang dicampur. Ya, yang dicampur. Dzalika syarab, minuman tersebut. Kemudian Allah menyatakan khitamuhu misk, dan khitamnya itu adalah misk. Pada sebagian qiraah yang disebutkan, yaitu qiraah dari Al-Kisai, qiraah Kisai, karena qiraah itu beberapa qiraah dari Al-Quran. Yang kita pegangi di sini adalah qiraah Hafs an Asim. Iya, Hafs an Asim. Barakallahu fikum. Nah, dalam sebagian qiraah dibaca dengan khatimuhu, bukan khitamuhu, tapi khatim. Khatimuhu misk. Kalau di sini khitamuhu misk. Apa makna khitam? Apa makna khatim? Khatim, khitam itu maknanya sama, yaitu akhiru syai, akhir dari sesuatu. Yaitu bagian yang paling akhir dari minuman itu. Iya. Baik, kita baca penjelasan dari Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau menyatakan yahtamilu annal murad makhtum an ayyudkhilahu syai'un yunqisu lidzatah au yufsida au yufsidu ta'mah. Yang dimaksud dengan al-makhtum di sini, yang makhtum, sebagian tadi menyatakan makhlut, ini dicampurkan, sebagian menyatakan makhtum, yakni yang ditutup, ya, dengan sesuatu yang tidak bisa masuk padanya hal-hal yang akan mengurangi kelezatannya. Jadi minuman ini minuman yang memang terbaik, terjaga, ya, terjaga. Dan sesuatu yang bisa merusak rasanya, mengurangi kelezatannya dan merusak rasanya. Wa dzalikal khitam alladzi khutima bihi, dan al-khitam yang ditutup dengannya ini adalah misk. Ini penafsiran yang pertama. Ya, ditutup dengan tutup yang terbuat dari misik, itu dari misik. Sehingga terjaga kelezatannya, terjaga na'am barakallahu fikum rasanya, tidak berubah. Wa yahtamilu annal murada annahu alladhi yakunu fi akhiril ina'. Namun tafsiran yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan khitamuhu misk, makhtum, khitamuhu misk adalah yang berada pada akhir ina, dari akhir bejana atau gelas atau yang semisalnya. Pada minuman, biasanya pada akhirnya. Iya. Alladhi yakunu fi akhiril ina alladhi yashrabuna minhu ar-rahiq husala. Yang mana mereka minum darinya ar-rahiq itu pada akhirnya itu adalah husalah. Husalah itu ampasnya. Ampas atau sisa-sisa akhir. Nah, kalau kita minum kopi biasanya ada akhir-akhirnya itu, iya. Ada ampas sisa-sisanya. Nah, itu dinamakan dengan khitam, ya, khitam atau khatim, akhir, sisa-sisanya, ampasnya. Namun sisa dan ampas ini ternyata dari apa? Misk. Itu adalah misk. Wahyal miskul azfar. Miskul al-azfar ini misk yang tayyib rihuhu, yang baunya sangat-sangat wangi, luar biasa. Misk. Qala fahadal kadaru minhu. Ini merupakan kadar. Al-kadar yakni sisa. Maknanya sama. Sisa ampas tadi dari ar-rahiq, minuman tadi. Minuman yang disebutkan, ya, itu adalah khamar. Ya, sebagian ahlu tafsir menyebutkan khamar ini. Minumannya lezat, ya, sangat lezat. Bahkan sisa-sisa ampas dari minuman itu yang luar biasa. Ya, dikatakan dari misik. Alladhi jarratil ada fid dunya annahu yuraq, yang sisa-sisa ini al-kadar, sisa-sisa akhir dari minuman yang biasa di dunia itu sesuatu yang dibuang, tidak dimanfaatkan, ya. Namanya minuman, sisanya dibuang, enggak dipakai. Itu kebiasaan di dunia. Barakallahu fikum. Yakunu fil jannati bihadhil masaba, namun di surga justru memiliki kedudukan yang mulia ini. Hadhil masaba ay hadhil manzila. Allah berikan kedudukan minuman ini tidak hanya dari sisi awalnya, bahkan dari sisi akhirnya. Dari minuman ini sisa-sisanya justru nam ini sangat luar biasa. Nikmat. Sehingga Allah menyatakan wa fi dzalika ay an-naimul muqim, pada yang seperti itu, yakni pada nikmat yang terus menerus, nikmat yang kekal. Fal yatanafasil mutanafisun. Aw annal an-naimul muqim alladhi la ya'lamu miqdarahu wa husnahu illallah. Nikmat yang kekal abadi, nikmat yang terus menerus, yang tidak ada seorang pun mengetahui tentang kadarnya dan bagusnya nikmat tersebut. Ya. Tidak ada yang mengetahui tentang kadarnya dan kebaikan dari nikmat tersebut. Artinya, yang Allah sebutkan ini, ya, barakallahu fikum, secara zahir. Namun hakikatnya, bagaimana dirasakannya, kenikmatannya, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Illallah, kecuali Allah Jalla wa'ala. Fal yatanafasil mutanafisun. Ayatasabaku fil mubadarati ilaih. Wal a'mali al musilati ilaih, hendaknya mereka-mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah mereka berlomba-lomba untuk bergegas, bersegera mencapai dan meraih nikmat ini, nikmat yang telah Allah janjikan dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wal a'mali al musilati ilaih, dan mereka berlomba-lomba di dalam amal saleh. Karena itu merupakan jembatan, itu merupakan wasilah yang bisa membawa dan mengantarkan mereka kepada Allah dan kepada nikmat-nikmat di dalam surga tersebut. Al-musilah ilaih. Qala rahimahullahu ta'ala fahada aula ma badalat fihi nafaisul anfas. Maka yang seperti ini, ya, nikmat yang seperti ini, nikmat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat ini, dalam surat ini, ini sudah sepantasnya bagi jiwa-jiwa yang taat kepada Allah, yang yakin akan janji Allah, untuk mengerahkan tenaga, mengarahkan upaya dan usaha dia. Badalat fihi nafaisul anfas. Jadi jiwa-jiwa ini hendaknya na'am mencurahkan kemampuannya, mengerahkan segala daya upayanya untuk meraih itu. Artinya di sini ada isyarah bahwasanya nikmat itu, nikmat di surga itu akan dicapai dan diraih dengan perjuangan, dengan pengorbanan, dengan usaha yang keras, dengan kesungguhan dan sikap al-mubadarah. Sikap mubadarah, sikap bersegera, bergegas, tidak menunda-nunda, tidak menyatakan nanti-nanti, tapi bersegera. Oleh karena itu dalam ayat Allah menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddatil muttaqin. Bersegeralah, bergegaslah kalian, segera, jangan ditunda-tunda. Kalau mau ibadah, segera ibadah. Melakukan ibadah apa saja, Anda ingin puasa, segera dilakukan. Kesempatan, lakukan sudah, jangan oh nanti saja, ya, nanti pekan depan, nanti bulan depan, jangan. Segera. Anda ingin bersedekah, segera bersedekah semaksimal kemampuan Anda. Jangan ditunda-tunda ketika ada rezeki, cepat sedekah. Dan seterusnya, terlebih amalan-amalan yang wajib. Ya. Amalan-amalan yang wajib harus bersegera. Ibadatul shalah misalnya, shalawatul khams. Salat lima waktu yang sangat-sangat dihimbau dan dianjurkan untuk melakukannya dengan cara yang terbaik dan bersegera untuk datang ke masjid menunaikan salat lima waktu. Bahkan Nabi SAW dalam sekian hadis menyebutkan tentang keutamaan fadilah yang besar yang akan diraih bagi orang-orang yang melakukan salat berjamaah dengan cara yang baik dan segera. Al-mubakkirah. Mubakkirah. Kita tahu dalam sholat berjamaah di situ ada fadilah naam dari amin. Iya, fadilah amin. Naam. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal imam. Barang siapa yang sama aminnya dengan aminnya imam, maka akan diampunkan dosa-dosanya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzam. Barakallahu fikum. Ini keutamaan kalau kita datang dan enggak dapat amin, berarti rugi kan kita. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis yang sahih, hadis Abi Hurairah, menyebutkan tentang orang yang salat berjamaah di masjid itu mendapatkan 27 atau 25 pahala dibandingkan yang salat sendirian di rumahnya atau di pasarnya atau di kantornya dan seterusnya. Kenapa? Apa sebabnya? Apa hikmahnya? Apa rahasianya? Nabi menjelaskan, "Nam wa dzalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu tsumma kharaja ila al-masjid la yanhazuhu illa as-salah wa la yuridu illa as-salah." Nabi menyebutkan, kenapa dia mendapatkan pahala yang besar? Karena nam dia di rumahnya ketika akan berangkat ke masjid dia sudah wudu dengan sempurna, dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia keluar dari rumahnya dengan khusyuk, dengan niat ikhlas semata-mata ingin menunaikan salat berjamaah di masjid, dia berjalan dengan sakinah, tuma'ninah dalam keadaan berzikir kepada Allah Jalla wa Ala, sampai di masjid dia masuk masjid dengan penuh adab, dengan menunaikan berbagai adab-adab ketika masuk masjid. Kemudian Nabi menyebutkan, maka seorang yang ada di masjid ketika dia hatta dakhala al-masjid fakana fi shalah, jika dia masuk masjid maka dia dihitung dalam keadaan salat, dia mendapatkan pahala salat. Makanat as-salatu tahbisuh, selama salatnya yang mencegah dia, yang na'am membuat dia tetap berada di masjid. Luar biasa. Bahkan ketika dia masih ada di musallah, malaikat akan mendoakannya. Al-malaikatu yusalluna ala ahadin madama fi musallah. Yaqulun Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ma lam yu'zi fihi wa ma lam yuhdith fihi. Ya. Dia didoakan oleh malaikat dengan doa ampunan, rahmat, taubat. Yang ini semua sangat kita butuhkan. Maka demikian, ini salah satu contoh bagaimana kita menunaikan ibadah itu dengan cara yang terbaik, bersegera kita menunaikannya, tidak menunda-nunda. Dalam talabul ilm juga demikian, bersegera. Al-musara'a wal-mubadara. Di dalam talabul ilm, menuntut ilmu, kita tidak tahu kapan di sana ada mawani', awa'iq, penghalang-penghalang, uzur-uzur yang akan menimpa kita, yang mencegah kita untuk menuntut ilmu. menghalangi kita untuk kita bisa menuntut ilmu dengan serius, dengan tenang, dengan konsentrasi. Kita tidak tahu dan kapan ajal itu akan menjemput kita, kita pun tidak tahu. Maka jangan menunda-nunda. Ya. Ini faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Di mana Allah menyatakan, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Yang Allah juga sebutkan dalam ayatnya, "Fastabiqul khairat." Hendaklah berlomba-lomba, bergegas, bersemangat untuk melakukan kebajikan, amal saleh, sebagaimana ahlu dunia, orang-orang yang tujuan dan ambisi dalam hidup dia hanya dunia, dia berlomba-lomba, dia bersegera, dia meluangkan mayoritas dari waktunya untuk dunia, maka ahlul akhirah, ahlul jannah, orang-orang yang beriman, yang mengharapkan untuk masuk ke dalam jannah, hendaknya juga berlomba-lomba memberikan na'am waktunya yang terbaik, yang banyak untuk dia berikan kepada ibadah dan amal tersebut. Qala fa hada aula ma badalat fihi nafa'isul anfas wa ahra ma tazahamat lil wusuli ilaihi fuhulur rijal, dan ini juga sangat pantas dan layak untuk kemudian nam sampai ke sana, atau untuk nam tazahamat fuhulur rijal, para pria-pria sejati untuk saling berlomba-lomba, saling berpacu, ya, agar sampai kepada nikmat tadi. Fuhul rijal, yakni laki-laki yang memang punya selera yang tinggi, cita-cita yang tinggi, ini namanya fuhul rijal. Pria-pria yang punya selera, pria-pria yang masya Allah, rijal, yang Allah sebutkan rijal, punya cita-cita tinggi, cita-citanya itu nam sampai ke akhirat sana. Tidak hanya sebatas di dunia yang rendah dan hina ini yang sementara, tidak, tapi cita-citanya itu jauh. Ini mereka yang dikatakan fuhul rijal, ya. Qala wa mizaju hadha asyarab min tasnim wa hiya ainun. Mizaju hadha asyarab min tasnim, dan campuran dari minuman ini yaitu dari tasnim. Apa itu tasnim? Kata Al-Imam Sa'di, yaitu ainun, yakni mata air. Ya, dicampur dengan mata air. Yashrabu bihal muqarrabun, yang diminum dari mata air tersebut al-muqarrabun. Al-muqarrabun yakni tadi, ya, malaikat, al-anbiya, manusia-manusia atau hamba-hamba yang dekat dengan Allah jalla wa ala, sarfan au sirfan, wa hiya a'la asyribatil jannah alal itlaq. Sirfan maknanya khalis, yang minuman yang murni, ya, air, mata air yang murni, ya, diminum oleh apa? Al-muqarrabun, yaitu mata air yang murni. Wahia, mata air ini adalah a'la asyribatil jannah alal itlaq, minuman yang tertinggi, ya, di surga secara mutlak. Ini air ini yang dicampur dengan rahiq tadi, kemudian diminum oleh ahlul jannah. Ya, dicampur dengan mata air, yang mata air ini adalah tempat minumnya al-muqarrabun, yang merupakan minuman tertinggi, termulia, terafdol, terbaik di surga. Walidzalika kanat khalisa lil muqarrabin, oleh karena itu ini adalah minuman murni yang diperuntukkan bagi al-muqarrabin, hamba-hamba yang dekat dengan Allah, hamba-hamba yang taat kepada Allah. Alladzina hum a'lal khalqi manzilatan, mereka itu adalah al-muqarrabin. Siapa mereka? Mereka adalah makhluk yang tertinggi kedudukannya di sisi Allah. Siapa? Malaikah, para nabi, as-salihin, wasyuhada, yang Allah sebutkan, ya, jalannya mereka ini orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah, yang sangat dekat dengan Allah jalla fi'ulah. Wa mamzujatun li ashabil yamin ay makhlutatun birrahiq wa ghairihi minal ashribatil ladhidha, maknanya adalah yani ashabul yamin mamzuja dicampurkan untuk ashabul yamin, untuk ahli jannah, ashabul yamin yaitu penduduk jannah, maknanya makhluta dicampurkan ar-rahiq dengan yang lainnya, dengan mata air tadi, minal ashribatil ladzidzah, dari minuman-minuman yang sangat lezat. Qala jalla fi'ula, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun 'alal ara'iki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Qala rahimahullah, lamma dzakara ta'ala jazaa'al mujrimina wa jazaa'al mu'minina, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang suka bermaksiat, dan Allah menyebutkan balasan bagi kaum mu'minin al-abrar, orang-orang yang saleh, hamba-hamba yang taat, sudah tadi disebutkan iya di awal-awal surat ini, kemudian yang baru saja kita baca. Wa dzakara ma bainahuma minat tafawutil adzim, dan Allah menyebutkan antara kedua balasan itu ada perbedaan yang sangat jauh. Perbedaan yang sangat jauh, ya. Yang satu tempatnya kitabnya di asfalis safilin, yang bawah, kemudian diadab dengan adab yang luar biasa, sementara yang satu di atas tinggi mendapatkan kenikmatan dengan kenikmatan yang luar biasa pula. Tafawut, adanya perbedaan, ya, yang sangat-sangat jauh. Akhbara anal mujrimina kanu fid dunya yaskharuna bil mu'minin wa yastahzi'una bihim wa yadhakuna minhum wa yataghamazuna bihim inda mururihim alaihim ihtiqaran lahum wazdira'an. Allah ingin menyebutkan tentang kondisi al-mujrimin di dunia. Ini semuanya pelajaran. Perhatikan bagaimana Allah sebutkan. Setelah Allah menyebutkan balasan mereka di akhirat, Allah ingin reflek, melihat kembali, ya, ke belakang. Coba perhatikan bagaimana, ya, ahlul nar al-mujrimin dari kalangan kufar wal munafikin ketika mereka di dunia, bagaimana kondisi mereka, bagaimana sikap-sikap mereka kepada kaum mukminin. Allah menyebutkan di mana kanu fid dunya, mereka dahulu di dunia yaskharuna bil mukminin, mereka na'am merendahkan kaum mukminin, mengolok-ngolok kaum mukminin, menertawakan kaum mukminin, wa yataghamazuna bihim, dan mereka mencibir, mengejek dan mencibir kaum mukminin ketika mereka melewati mereka haulal fujar, ketika kaum mukminin, ya, lewat mereka atau na'am berjalan di hadapan mereka, di sisi mereka, ya, diejek, dicibir, di, ya, ditertawain, na'am, dan seterusnya, nyelok-olok, dan ini terjadi, ya, di dunia ini. Ahlul iman, ahlul istiqamah mesti akan mendapatkan ini, ya, diberi gelar-gelar buruk, ya, dituduh dengan tuduhan-tuduhan dusta, ya, sukanya eksklusif, ya, tidak mau bermuamalah, tidak ada toleransi, ya, suka memvonis orang-orang yang rendah, ya, demikian kondisinya. Hakada ihtiqaran lahum, sebagai bentuk perendahan, penghinaan kepada kaum mukminin. Wa ma hadza tarahum mutmainnina la yakhthuru al khaufu ala balihim. Dalam kondisi seperti ini, sikap mereka yang luar biasa seperti ini sangat berbahaya, namun mereka haula al fujjar, orang-orang yang jahat ini, ternyata na'am dalam keadaan tenang. Sama sekali tidak terlintas di dalam benak mereka, dalam pikiran mereka, dalam hati mereka, tidak terlintas dan terbetik rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak ada. Nah, Kalau seorang yang beriman, mesti ketika dia melakukan kedzaliman, dia melakukan dosa, mesti akan muncul rasa takut. Takut dia, jangan sampai Allah azab dia dengan sebab dosa ini, satu dosa ini. Takut dia, ya sangat takut dengan balasan Allah, dengan azab Allah, dengan ancaman-ancaman Allah, takut dia. Ini mukminin. Sementara ha'ulal fujar tidak. Sudah berbuat jahat, berbuat zalim, nah merendahkan kaum mukminin, menghinakan mereka, mengolok-olok dan seterusnya, dalam keadaan masih merasa aman, merasa tenang, ya tidak ada sama sekali rasa takut di dalam hati mereka. Demikian kabar Allah, berita dari Al-Alim, Zat yang Maha Tahu, Alimun Bidzatis Sudur, yang Maha Tahu apa yang ada di dalam hati-hati hamba-hambanya. Allah tahu, maka Allah kabarkan di sini kepada kita semuanya. Wa idzan qalabu ila ahlihim, jika mereka kembali kepada keluarga mereka, sobahan au masaan inqalabu fakihin ay masrurin muqtabitin, ketika mereka pulang ke rumah mereka dalam keadaan naam di sore hari dan pagi hari dalam keadaan fakihin ay masrurin, dalam keadaan senang, muqtabitin ai hasunat haluhum, dalam keadaannya yakni enggak merasa apa-apa, merasa tenteram, bahkan justru senang, gembira, bangga dengan tindakan-tindakan dia kepada kaum mukminin, kepada orang-orang yang berpegang dengan al-haq, yang mengamalkan sunnah, yang istiqamah di atas sunnah. Tindakan dia melarang mereka misalnya untuk sholat di masjid, tindakan dia na'am dengan menebarkan berita-berita dusta, ya ini nam tidak berpengaruh kepada dia, justru dia senang, bangga, pulang dalam keadaan senang. Nah ini Allah sebutkan tentang kondisi al-mujrimin, al-fujjar. Faqala wa hadha min a'zami ma yakunu min al-ightirar, dan ini merupakan puncak ketertipuan mereka. Artinya mereka benar-benar tertipu. Siapa yang menipu mereka? Allah Jalla wa Ala. Ya. Allah yang telah membuat mereka tertipu. Dan ini merupakan istidraj minallah. Ketika dibiarkan demikian terus, nah, dalam kejahatan, kemaksiatan, dan tindakan kedzaliman yang dilakukan. Annahum jama'u baina ghayatil isaati wal amni fid dunya, yaitu mereka menggabungkan, ada pada mereka ghayatul isaa, puncak dari al adhiya wal isaah, mengganggu, itu mengganggu dan berbuat jelek kepada kaum mukminin, ghayatul isaah wal aman, dan merasa aman, tentram, ya senantiasa ya tenang-tenang saja di dunia. Hatta ka'annahum qad ja'ahum kitabun minallahi wa ahdun, hingga seakan-akan telah datang kepada mereka satu kitab dari sisi Allah yang menjadi pegangan mereka, atau seakan-akan telah ada janji dari Allah, annahum min ahli sa'adah, bahwasanya mereka itu termasuk orang-orang yang selamat, min ahli sa'adah, orang-orang yang berbahagia, yang selamat nanti. Ya seakan-akan mereka itu sudah, ya sudah benar dan akan selamat nanti, sudah. Jadi sudah apa yang dilakukan sudah enggak difikirkan, enggak mau tahu dia. Ini orang-orang yang jahat. Allah azab mereka di dunia sebelum di akhirat. Apa bentuk azab Allah di dunia? Yaitu Allah membuat mereka itu tertipu. Ya. Kalau seorang melakukan kejahatan, dosa dan maksiat, kemudian dia sadar itu maksiat, itu masih bagus. Ada kesempatan, ada peluang untuk dia bisa bertobat nanti. Berbeda halnya ketika seorang melakukan kejahatan, kemaksiatan, dosa, kezaliman, dalam keadaan dia tidak sadar, bahkan dia menganggap itu suatu yang bagus, bahkan dia menganggap itu perbuatan terpuji, dia bangga dengannya. Ini berbahaya. Ini maknanya Allah sedang mengulur dia, yaitu istidraj minallahi jalla fi'ula. Berbahaya. Ya. Nah, dan Allah melakukan itu di dunia ini, mengulur seorang hamba yang melakukan kemaksiatan, atau suatu kampung yang melakukan maksiat, Allah ulur dulu, biarkan terus, ya ketika tidak ada nasihat, ketika tidak ada pengingkaran, ketika tidak ada upaya untuk berbenah, memperbaiki diri, bertobat kepada Allah, maka Allah azab secara tiba-tiba, secara mendadak azab itu datang. Tidak ada yang selamat. Nas'alullah salam wal afiyah. Maka demikian, mereka menyangka bahwasanya mereka termasuk ahlus sa'adah, seakan-akan mereka memiliki janji dengan Allah bahwasanya mereka itu orang-orang yang berbahagia nanti di akhirat. Wa qad hakamu li anfusihim annahum ahlul huda, dan mereka telah memvonis dan menetapkan bagi diri mereka bahwasanya mereka itu ahlul huda. Dan ini juga merupakan cirinya na'am al-kuffar min ahlil kitab al-yahud wa nasara. Kaum Yahudi suka mengklaim, nah, mengklaim bahwasanya mereka itu di atas huda. Nah, bahwasanya mereka tidak diazab. Al-Yahud menyatakan demikian. Mereka di atas agamanya Ibrahim. Dan seterusnya, klaim demi klaim mereka tampakkan dan mereka teriakan, mereka nyatakan. Namun itu semuanya kosong, tidak ada bukti dan dalil yang membenarkan klaim-klaim mereka. Ini tertipu berarti. Ghurur. Wa anal mu'minina dhalun, dan kaum mukminin adalah orang-orang yang sesat. Sebagaimana Allah sebutkan di sini, wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun. Ketika ya al-mujrimin ini, al-fujjar ketika melihat kaum mukminin, ahlul istiqamah, ahlus sunnah, ya, mereka mengatakan ini orang-orang yang sesat. Nah, orang-orang yang menyimpang, orang-orang rendahan. Hakada iftiraan ala Allah, sebagai bentuk iftira, kedustaan, sikap mengada-ngada dan dusta atas nama Allah. Wa tajarru'an ala al-qawli alaihi bila ilm, dan sikap lancang mengucapkan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu, lancang menyatakan demikian. Sehingga Allah sebutkan di sini, mereka menyatakan itu dalun, orang-orang sesat itu. Tidak punya bukti, tidak punya hujah dalam hal ini. Sekedar menuduh dan mengklaim. Qala ta'ala, wa ma ursilu alaihim hafidhin, ay wa ma ursilu wukala'u alal mu'minin mulzamina bihifzi amalihim hatta yahrisu ala ramyihim bidzalal. Dan tidak diutus kepada mereka wukala, seorang wakil, atau tidak diutus kepada mereka wakil-wakil untuk memantau kaum mukminin yang bisa senantiasa terus menjaga dan memperhatikan amalan-amalan kaum mukminin. Hatta yahrisu, hingga mereka bersungguh-sungguh di dalam menuduh kaum mukminin dengan kesesatan. Barakallahu fikum. Artinya Allah tidak utus kepada mereka seorang malaikah yang kemudian bisa mengkhabarkan kepada mereka bahwasanya ini mukminin ini amalannya sesat, tidak benar. Hakada. Wa ma hadza minhum illa ta'annutun wa inadun wa tala'ubun, dan tidaklah ini muncul dari mereka, sikap-sikap seperti ini, perendahan, penghinaan, dan klaim-klaim mereka bahwasanya mereka di atas hidayah, di atas kebenaran, sementara kaum mukminin ahlus sunnah ahlul haq itu diasat di atas kebatilan, kesesatan, penyimpangan. Tidaklah muncul dari mereka kecuali disebabkan sikap ta'annut, sikap berlebihan, ekstrim, wa inadun, dan sikap penentangan yang luar biasa, wa tala'ubun, dan sikap bermain-main di dalam agama ini. Ya, sikap bermain-main. Berapa banyak orang-orang yang demikian. Untuk kepentingan duniawi dia jadikan agama sebagai sarana dan alat. Ya, sehingga dia bebas menuduh pihak ini, ya, dan memuji pihak ini, memberikan rekomendasi kepada pihak ini, dan kemudian mencerca dan menjatuhkan pihak ini demi dunia yang dia cari dan dia tuju. Nas'alullah salamul afiyah. Laisa lahu mustadidun wala burhan, dia tidak memiliki sandaran dan pijakan yang pasti, demikian pula bukti yang nyata atas tuduhan-tuduhan dia, sikap dan vonis-vonisnya. Walihada kana jazaa'uhum fil akhirati min jinsi a'malihim. Oleh karena itu balasan mereka-mereka ini di akhirat sesuai dengan amalan mereka di dunia. Qala ta'ala, Allah menyatakan, fal yaum ay yaumul qiyamah lil alladziina aamanu minal kuffari yadhhakun. Di hari ini sebaliknya kaum mukminin akan menertawakan orang-orang kafir, al-fujjar. Hina yarawnahum fi ghamaratil adabi yataqallabun, ketika kaum mukminin melihat mereka orang-orang kafir al-fujjar berada dalam kesengsaraan adab dan mereka terkungkung di dalamnya. Ya. Yataqallabun, terkungkung dan tidak bisa keluar dan selamat dari adab itu. Kaum mukminin menertawakan mereka. Waqad dhahaba anhum ma kanu yaftarun, dan telah pergi dari mereka, hilang dari mereka apa yang mereka dustakan di dunia dulu, yang mereka katakan mereka ahlul haq dan seterusnya, ya. Dan sikap mengolok-olok, mengejek, tidak bisa lagi di akhirat, ya, tidak mampu mereka melakukan itu. Justru kondisi terbalik, mereka dalam kesengsaraan, adab dan ditertawakan oleh kaum mukminin. Wal mu'minuna fi ghayatir rahati wattuma'nina, sementara kaum mukminin berada di atas puncak ketenangan, puncak kesejahteraan, alal araiki, di atas surur al muzayyanah, di atas dipan-dipan dan sofa-sofa yang empuk dan indah. Yanzurun, mereka melihat, ila ma'addallahu lahum minan na'im wa yanzuruna ila wajhil rabbihimul karim, mereka melihat kepada kenikmatan yang sudah Allah siapkan untuk mereka di surga dan melihat wajah Allah yang mulia di surga. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, ay hal juzu min jinsi amalihim, tidaklah mereka itu dibalas sesuai dengan amalan mereka, perbuatan mereka di dunia. Artinya jawabannya bala, yani amalan mereka atau balasan mereka akan sesuai. Ketika di dunia mereka menertawakan kaum mukminin, mengolok-olok, merendahkan, menghina, ya, mencibir kaum mukminin. Nah, memberikan gelar-gelar dusta, memvonis mereka dengan vonis-vonis batil, maka di akhirat juga balasannya sesuai dengan itu. Mereka akan ditertawakan oleh kaum mukminin, dihinakan di hari itu. Ya, barakallahu fikum. Maka Allah menyatakan, hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, fakama dhahiku fid dunya minal mu'minin wa ramauhum bidhalal, sebagaimana di dunia mereka menertawakan kaum mukminin dan melempar tuduhan dusta bahwasanya kaum mukminin adalah orang-orang yang tersesat. Dhahika al mu'minuna minhum fil akhirah, maka di akhirat nanti kaum mukminin akan menertawakan mereka. Wa ra'auhum fil adabi wan nakal, dan kaum mukminin menyaksikan mereka di dalam barakallahu fikum, dalam adab dan balasan yang sangat dahsyat. Alladzi huwa uqubatul ghayy wadh-dhalal, yang mana itu merupakan hukuman atas kesesatan dan penyimpangan mereka. Naam, thawabu au thubu ma kanu yaf'alun, thubu yakni mereka dibalas dengan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan di dunia. Adlan minallahi wa hikmatan, sebagai bentuk keadilan dan kebijaksanaan Allah Jalla wa Ala yang maha sempurna. Wallahu alimun hakim. Allah tutup dengan atau disebutkan di sini beliau menyatakan, wallahu alimun hakim, dan Allah maha berilmu dan maha bijaksana. Barakallahu fikum. Sehingga ini balasan sesuai dengan amalannya. Bagaimana Allah menyebutkan tentang kondisi orang-orang kafir, al-mujrimin, al-fujjar nanti di yaumil qiyamah. Sebagaimana di dunia mereka na'am melakukan tindakan-tindakan zalim, tindakan-tindakan yang melampaui batas dalam mencerca, menghina, merendahkan kaum mukminin, di sisi lain mereka merasa aman itu semuanya. Inilah na'am kondisi orang-orang kafir wal-fujjar. Yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-fujjar wal-mujrimin itu tergabung kepada diri mereka ghayatul isa'ah wa ghayatul aman. Ini ada pada mereka. Nah, puncak dari kejelekan, gangguan dan dosa bersamaan dengan merasa aman dari makar Allah. Merasa aman dari azab dan makar Allah. Sementara al-mu'minun itu terpadukan, tergabungkan pada mereka ghayatu at-ta'ah wa ghayatu al-khauf. Puncak ketaatan yang mereka persembahkan kepada Allah dengan kesungguhan, dengan semangat, ya, mereka persembahkan ketaatan dan ibadah kepada Allah bersamaan dengan itu mereka sangat takut kepada Allah. Ini mukmin, ciri mukmin. Rasa takut kepada Allah, takut amalan mereka itu tidak diterima, takut amalan mereka itu akan membuat mereka menjadi riya, membuat mereka tidak ikhlas, membuat mereka merasa na'am besar, merasa sudah berbuat banyak, ya, dengan sekian amalan, sehingga dia takut, ya, takut kepada Allah. Senantiasa dipadukan antara ini. Ketika dia berbuat taat terus, dia takut kepada Allah, dia koreksi lagi, dia ingat kepada Allah, takut lagi, ya, dia berharap kepada Allah amalan itu diterima, dia berharap amalan itu sebagai sebab hidayah dia, sebab hidayah istri dia, anak-anak dia, ya, dia takut akan azab Allah. Itu kaum mukminin, seorang mukmin demikian. Oleh karena itu Allah menyatakan afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Orang yang merugi adalah orang yang merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah. Itu orang yang sangat rugi. Maka oleh karena itu hendaknya kita na'am sabar di atas ketaatan kepada Allah, dan ini sekaligus merupakan tasliyah, ya, hiburan yang Allah sampaikan kepada kaum mukminin, di mana nanti mereka walaupun di dunia diejek, dihina, ya, dikucilkan, na'am, namun nanti di akhirat mereka akan merasakan yang luar biasa. Maka butuh sabar. Fasabru fid dunya, sabar di dunia ini, sabarnya tidak lama, sedikit saja kita bersabar, ya, demi sebuah nikmat dan kebahagiaan yang besar dan abadi di akhirat. Jangan sampai kita tidak sabar di dunia ini, na'am, yang kemudian kita akan menyesal dengan penyesalan yang tidak berujung. Nas'alullah taufik li walakum jami'an lima yuhibbu wa yarda. Wa naktafi bihada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.